Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan risalah atau kitab Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Al-Misri rahimahumallahu taala. Kita masih pada pembahasan atau dalam bab ad-da'watu sirran. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan telah kita baca kemarin keterangan dari Syekh Muhammad Al-Khudhari bahwasanya alasan Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi ya, karena hadaran min mufaja'atil Arabi bi amrin syadid. Karena untuk menghindari kagetnya orang-orang Arab dengan suatu hal yang serius, suatu hal yang besar, yaitu ajaran Islam yang menyelisihi kebiasaan mereka. Ini alasan kenapa Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Dan juga tentunya dikarenakan adanya adha, adanya adhiyah, adanya gangguan-gangguan dari orang musyrikin, dari orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi. Sehingga andaikan Nabi dan para sahabat dakwah terang-terangan, maka akan membahayakan diri mereka. Ini alasan Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, kita sudah jelaskan bahwasanya dakwah itu hukum asalnya terang-terangan, kecuali ada maslahah. Dan Nabi dakwah sembunyi-sembunyi karena ada maslahah. Maka tidak benar kalau dakwah sembunyi-sembunyi dijadikan sebagai aslan. Aslan wabtidaan. Jadikan sebagai landasan. Jadikan sebagai hal yang menjadi pondasi dakwah. Nah, ini enggak benar. Ya, karena Nabi melakukan ini karena suatu maslahah. Ya, bukan sebagai asal. Nah, orang-orang yang menjadikan dakwah sembunyi-sembunyi sebagai aslan, ibtidaan, dari awalnya memang demikian, memang niat mereka demikian, ini adalah ciri mereka memiliki kesesatan. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang khalifah sekaligus ulama, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yantajuna bi amrin duna amatihim." Kalau engkau melihat ada orang yang najwa, yang berbisik-bisik dalam membahas perkara agama, tidak melibatkan orang secara umum, maka fahum ala ta'sisi dhalalah. Maka ketahui mereka berada di atas landasan kesesatan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Ya, maka kalau ada orang dakwah sembunyi-sembunyi, dan dia jadikan ini sebagai aslan, sebagai landasan, sebagai bagian dari manhaj mereka, ya, maka ini ciri mereka punya kesesatan. Ya. Sebagian kelompok-kelompok dakwah memiliki tandim sirri, ya, struktur organisasi underground. Mereka juga punya pasukan underground, ya, pasukan khusus sembunyi-sembunyi. Nah, ini enggak benar, ini enggak pernah diajarkan dalam Islam. Ini indikasi bahwasanya mereka punya kesesatan. Kalau enggak sesat, kenapa sembunyi-sembunyi? Ya. Islam ini jelas, dakwahnya jelas, ajarannya jelas, ajarannya cocok untuk semua orang, tidak perlu disembunyikan. Bahkan Allah Ta'ala katakan, Kul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ini kan berarti nyuruh untuk dakwah terang-terangan. Inilah jalanku. Aku menyuruh kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Maka dakwah itu asalnya terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi kecuali kalau ada maslahah. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Khudhari menjelaskan tentang beberapa orang sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal dakwah. Ya, kemarin kita sudah baca keterangan dari beliau tentang masuk Islamnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dari tangan atau dari sebab Abu Bakar ini masuk Islam beberapa orang. Ya, karena dakwahnya Abu Bakar setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, maka di sini beliau katakan, wada'a Abu Bakrin ilal Islami man yathiqu bihi min rijali Quraisyin. Maka Abu Bakar berdakwah, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang bisa beliau percaya dari kalangan laki-laki orang-orang Quraisy. Fa'ajabahu jam'un. Maka sebagian orang, beberapa orang menerima dakwahnya Abu Bakar. Di antaranya, minhum Uthman ibn Affan. Uthman bin Affan. Nama lengkap beliau Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abish bin Abdi Syamsin bin Abdi Manafin Al-Umawi Al-Qurashi. Ini nama lengkapnya Uthman bin Affan. Walamma 'alima 'ammuhu al-hakamu bi islamihi awthaqahu kitafan. Ya, maka ketika Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, dan ini diketahui oleh pamannya yang bernama Al-Hakam, maka awthaqahu kitafan. Maka Al-Hakam, pamannya Uthman, awthaqahu. Awthaqahu itu maksudnya memegang beliau ya, dari belakang. Kitafan pundaknya. Jadi dipegang dari belakang ya, sambil diancam. Gitu ya. Ayo, keluar dari Islam. Ya, dipegang kuat-kuat, ya, dicangking, gitu ya, dipiting dari belakang dengan kuat oleh pamannya Al-Hakam. Waqala targhabu an dini abaika ila dinin mustahdithin. Kemudian Al-Hakam mengatakan, wahai Uthman, apakah kamu benci? Ya, targhabu an. Kalau targhabu an artinya benci. Kalau targhabu ila artinya suka. Ya, beda huruf jarnya beda artinya. Ya, raghaban artinya benci, raghaba ila artinya suka. Atarghabu an dini abaika, wahai Uthman, apakah kamu benci kepada agama bapak-bapakmu, agama nenek moyangmu, kakek moyangmu? Ila dini mustahdathin, ya. Targhabu ila, pada sini ada ila. Sedangkan kamu malah suka kepada agama yang baru. Jadi kata Al-Hakam, kamu benci sama agama kakek moyang kamu demi suka kepada agama yang baru. Wallahi la ahalluka hatta tad'a ma anta alaih. Kata Al-Hakam, demi Allah tidak akan saya lepaskan kamu sampai engkau meninggalkan ma anta alaih, agama yang kamu peluk tersebut. Ya. Jadi dipiting dari belakang, dan kata Al-Hakam, pamannya, saya enggak akan lepaskan kamu. Saya akan ginikan terus, saya akan pegang terus dengan kuat. Biar kamu kesakitan sampai kamu mau keluar dari Islam. Faqala Uthman, maka Uthman mengatakan, wallahi la ada'uhu wa la ufariquhu. Demi Allah saya enggak akan meninggalkannya dan saya tidak akan meninggalkannya. Silakan, silakan piting saya terus. Silakan pegang saya terus, tapi saya enggak akan keluar dari Islam. Falamma ra'a al-hakamu salabatahu fil haqqi tarakahu. Maka ketika Al-Hakam melihat Uthman ini salabah, tetap bersikeras, ya, tetap ngeyel dalam tanda kutip ini, untuk berada di atas kebenaran, maka akhirnya Al-Hakam membiarkannya, melepaskannya. Wa kana kahlan yunahizu athalathina min umrihi. Dan ketika itu Uthman dalam usia yang disebut dengan kahal, yunahizu athalathin, yaitu mendekati 30 min umrihi, dari umurnya. Kahal itu usia 30 sampai 40, 30 sampai 40 disebut al-kahlu. Adapun mulai dari baligh sampai 30 disebut as-syabab. Maka yang Nabi katakan, ya ma'asyar syabab, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawaj. Wahai pemuda, ya, syabab. Maka ini khitabnya kepada orang yang umurnya di bawah 30. Ya. Kalau sudah di atas 30 belum nikah-nikah, berarti sudah expire. Ya, sudah tidak masuk dalam perintah Nabi tadi. Ya, ya, ini Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perlu perhatikan ya, Abu Bakar, kemudian Uthman termasuk yang awal-awal masuk Islam. Setelah sekian banyak keutamaan mereka, masing-masing mereka, Abu Bakar dan Uthman, mereka juga dua-duanya termasuk yang awal-awal masuk Islam. Kemudian, wa minhum Az-Zubair bin Al-Awwam. Di antara yang awal-awal masuk Islam adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Nama lengkapnya Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Qurashi. Wa ummuhu Safiyyatu binatu Abdul Muthalib. Dan ibunya adalah Safiyyah bintu Abdul Muthalib. Ibunya Az-Zubair Safiyyah bintu Abdul Muthalib. Catatan kaki satu dari Syekh Utsaimin, idzan huwa ibnu Safiyyah binati Abdul Muthalib, ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian maka Az-Zubair bin Awam adalah anaknya Safiyyah binti Abdul Muthalib, bibiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Az-Zubair anaknya bibiknya Nabi. Ya, anak bibi berarti sepupu, ya kan? Berarti Az-Zubair bin Awam sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'ammu Az-Zubairi yursilu ad-dukhana 'alayhi wa huwa muqayyadun liyarji'a ila dini abaihi. Dan dahulu pamannya Az-Zubair mengirimkan dukhan, ya, alaih. Walau-alau maksudnya di sini dukhan apa? Dukhan secara letterlek artinya asap. Wahuwa muqayyadun liyarji'a ila dini abaihi. Dan dia muqayyad, dia digantungkan agar dia kembali kepada agama kakek moyangnya. Faqawahu Allahu bithabati. Maka nampaknya Az-Zubair bin Awam disiksa, digantung oleh pamannya sampai dia mau kembali kepada ajaran kakek moyangnya. Namun Allah berikan kekuatan kepada Az-Zubair bin Awam agar tetap sabat, agar tetap kokoh. Wa kana syabban la yatajawazu sinnal ihtilam. Dan beliau ketika itu masih syab, ya masih pemuda. Ya, tadi dari baligh sampai 30 disebut syabab, syab. Bahkan beliau belum melewati usia ihtilam, usia baligh. Ya. Ini Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhum, di antara orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, Abdurrahman ibn Aufi ibn Abdul Aufi ibn Al-Harith ibn Zuhrah ibn Kilab Al-Qurashi Al-Hashimi. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab. Beliau orang Quraisy dan termasuk Bani Hashim, Hashimi. Wa kana ismuhu fil jahiliyyati Abdu Amr. Dahulu di zaman jahiliyah nama beliau adalah Abdu Amr. Ya, hambanya Amr. Ini kebiasaan orang jahiliyah, biasanya menisbatkan atau memberi nama dengan penghambaan kepada orang yang disenangi atau terkadang kepada bapaknya. Ya, misalnya bapaknya namanya Ahmad, nanti anaknya Abdu Ahmad. Ya, atau dia senang, ya, bapaknya senang kepada seorang namanya Amr, maka dikasih nama Abdu Amr, hambanya Amr. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dan ini diingkari oleh Islam. Enggak boleh memberikan nama yang isinya adalah penghambaan kepada selain Allah. Ya, hanya boleh memberikan nama yang isinya penghambaan kepada Allah. Kalau ada penghambaan di sana, maka hanya boleh kepada Allah. Ya, Abdurrahman, Abdullah, ya, kemudian Abdul Ghafur, dan yang semisalnya. Ya, maka ini nama yang batil, nama yang keliru, mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ya, Allah alam di sini Amr siapa? Yang penting Amr ini bukan Allah, ya, selain Allah. Maka fasammahu alaihi salatu wassalam Abdurrahman. Maka Nabi pun mengubah namanya. Ya, beliau dikasih nama dengan Abdurrahman. Ya, hambanya Ar-Rahman, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum Sa'ad ibn Abi Waqqas. Malik ibn Uhayb. Ya. Dan yang di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama aslinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas, bapaknya Sa'ad, namanya Malik. Nama aslinya Malik. Bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri Al-Qurashi. Walamma alimat ummuhu Hamnatu binatu Abi Sufyana. Ketika ibunya Sa'ad mengetahui Sa'ad masuk Islam, yang ibunya Sa'ad nama aslinya Hamnah bintu Abi Sufyan bin Umayyah ya, bintu Abi Sufyan bin Umayyah. Bi islamih, dengan masuk Islamnya Sa'ad. Maka ibunya mengatakan, qalat selahu, ya Sa'du, wahai Sa'ad, balagani annaka qad sabata, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya engkau telah murtad. Fawallahi la yudilluni saqfun minal harri wal bardi. Maka demi Allah, ini kata Hamnah ibunya Sa'ad. Beliau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, padahal beliau orang musyrik, belum masuk Islam, bahkan enggak menerima dakwah Islam. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata ibunya Sa'ad, la yudhilluni saqfun minal harri wal bardi. Tidak ada atap yang akan melindungiku dari panas maupun dingin. Wa inna ta'ama wasyaraba 'alayya haramun. Makanan dan minuman bagi saya hukumnya haram. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia akan berpanas-panas, ya, enggak akan berlindung dari panas dan dingin, ya, tidak akan ngiup, ya, enggak akan cari iup-iupan, enggak akan masuk rumah, enggak akan berteduh di bawah pohon, di bawah tenda, pokoknya akan berpanas-panas. Dan akan mogok makan dan minum. Hatta takfura bi Muhammadin, sampai engkau mengkufuri agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ibunya Sa'ad, kalau kamu enggak murtad dari Islam, kalau kamu enggak keluar dari Islam, saya akan berpanas-panas, ya, dan saya akan mogok makan dan minum. Ya, ibunya mengancam. Ya. Dan ini keumuman dari ancamannya wanita, ya kan? Kalau laki-laki tadi seperti ancamannya pamannya Uthman, dipiting, ya, pakai otot. Ya. Kalau kamu enggak keluar, tak bunuh. Ya. Tak tonjok, tak cekik, atau semisalnya. Kalau perempuan, ancamannya terhadap diri dia. Ya. Tak minum racun. Ya. Atau nanti tak berjemur di matahari, saya mogok makan. Ya. Nanti tak teriak-teriak, biar tetangga tahu. Wah. Ini ancaman keumuman wanita. Ya. Enggak pakai otot. Ya, dan biasanya itu lebih efektif, ya, daripada ancaman laki-laki. Nah, maka wabaqiyat kadzalika thalathata ayyamin. Dan ibunya Sa'ad terus menerus demikian sampai 3 hari. 3 hari enggak masuk rumah, enggak berteduh, enggak makan, enggak minum. Bayangkan. Ya, tentunya bagi seorang anak ketika melihat ibunya seperti itu akan kasihan. Dan ini cinta yang tabii, ya, cinta yang dibolehkan. Ya, tentunya orang yang normal, anak yang normal akan kasihan, akan sedih melihat ibunya seperti itu. Walaupun ibunya musyrik, walaupun ibunya kafir. Ya, kita baca dulu catatan kaki dari Syekh Ibn Utsaimin. Kata beliau, hadza idrabun 'anit ta'am. Ini adalah idrab 'anit ta'am. Ya. Al-idrab 'an, idrabun 'an artinya al-kuffu, al-kaffu, menahan diri. Menahan diri dari makan, mogok makan. Wa idrabun anil istidlal aidan, dan juga mogok untuk berteduh. Idzan al idrabu anit ta'am kana lahu aslun min qadimin. Maka kata beliau, mogok makan, aksi mogok makan ini punya asal, punya salaf dari zaman dahulu, tapi salafnya orang-orang jahiliyah. Walakinnahu la syakka minas safahi, kata beliau. Namun tidak ragu lagi ini adalah perbuatan dungu, perbuatan kebodohan. Wa anna law mata al-mudribu 'an at-ta'ami wasyarabi faqad qatala nafsahu. Andaikan orang yang melakukan itu, orang yang mogok makan atau dia enggak mau berteduh, kalau dia dalam keadaan itu kemudian mati, maka faqad qatala nafsahu, dia dianggap bunuh diri. Maka ini menunjukkan aksi mogok makan, aksi berpanas-panasan dengan sengaja, bukan dalam rangka untuk ibadah, ya, tentunya bukan puasa, bukan dalam rangka ibadah, maka ini perbuatan yang diharamkan dalam agama, enggak boleh. Aksi mogok makan, enggak boleh. Aksi mogok makan sampai presiden turun, lebih enggak boleh lagi. Aksi mogok makan sampai aturan diubah misalnya. Ini enggak boleh. Ini adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, kemudian kembali ke matan. Faja'a Sa'du ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihi amra ummihi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang kepada Rasulullah mengeluhkan kasus tentang ibunya. Fa nazala fi dzalika ta'liman fi qouli qaulullah ta'ala fi suratil Ankabut. Ya, maka turunlah surat dalam surat Al-Ankabut dari Allah Subhanahu wa taala ta'liman, untuk memberikan pengajaran kepada Sa'ad dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini masalah yang pelik sekali. Satu sisi ibunya akan mati, berisiko akan mati. Satu sisi dia berpegang teguh pada agamanya. Bagaimana solusinya? Ya, maka solusinya kembali kepada dalil. Allah Ta'ala katakan, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun, وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتَعْهُمَا. Namun kalau mereka berdua berusaha untuk menjerumuskan engkau kepada kesyirikan yang mereka, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah taati mereka berdua. Ya. Pertama Allah kasih mukaddimah, disuruh untuk berbakti kepada orang, kedua orang tua. Ya, namun ada catatannya, berbakti kepada orang tua tidak mutlak, taat kepada orang tua tidak mutlak. Kalau mereka ngajak kepada kesyirikan, maka jangan taati. Ya, maka hukum asalnya berbakti kepada orang tua itu dalam segala hal dan hukumnya wajib. Namun ada pengecualiannya, pengecualiannya kalau bertentangan dengan ajaran agama, ya, di antaranya kesyirikan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, aku Nabi SAW dijadikan orang yang paling dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya, maka Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan daripada orang tua. Kalau orang tua nyuruh sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka enggak boleh ditaati. Kemudian kata Allah, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah kalian semua akan kembali dan aku akan kabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian amalkan. Surat Al-Ankabut ayat ke-8. Nah, kemudian di sini Syekh Ibn Uthaymin mensyarah ayat ini. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala litusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Perkataan Allah, ya, kalau orang tua kamu berusaha untuk menjerumuskan engkau kepada kesyirikan yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, amma ayujahidahu ala ayyushrika bihi ma lahu bihi ilmun fa hadza la yumkinu aslan. Adapun kalau mereka berdua berusaha untuk menjerumuskan kesyirikan, menjerumuskan engkau kepada kesyirikan yang engkau punya ilmu tentangnya, maka ini tidak mungkin. Ya. Punya ilmu tentang kesyirikan tersebut, artinya kesyirikan tersebut didasari di atas ilmu. Ya. Syirik namun didasari di atas dalil. Maka kata Syekh, fahadha la yumkinu aslan. Maka ini enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin ada kesyirikan yang didasari oleh dalil. Illa yumkinu li ahadin ayatiya bi'ilmin ala syarikin lillahi azza wa jalla. Karena enggak mungkin ada seorang pun yang bisa mendatangkan ilmu, mendatangkan dalil yang menunjukkan Allah punya syarik, Allah punya partner, Allah punya tandingan. Enggak mungkin. Ya, maka enggak mungkin ada kesyirikan yang didasari oleh dalil. Wa hadza fi qouli ta'ala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian berbuat syirik terhadap Allah yang Allah tidak pernah memberikan sultan, memberikan dalil tentangnya. Ya, maka intinya tidak ada kesyirikan yang didasari di atas dalil. Ya, kesyirikan didasari atas hawa nafsu atau dalil yang dipahami sesuai dengan hawa nafsu. Ya, ada orang yang berbuat syirik dengan dalil, namun dalil yang dipahami dengan hawa nafsu. Wa ala hadza fayakunu hadza alwasfu kata'lilil hukmi. Oleh karena itu maka pensifatan ini seperti ta'lil. Seperti ta'lil, pemberian alasan terhadap vonis hukum. Ya, ini maksudnya la tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu, li'annahu laysa lahuma ilmun bidzalika. Karena kedua orang tua kamu tidak memiliki ilmu dalam masalah itu. Ya, karena orang tua kamu enggak punya ilmu, maka jangan taati. Ini ta'lil. Kenapa kok enggak boleh taat? Allah kasih ta'lil, Allah kasih alasannya. Karena orang tua kamu dalam melaksanakan syiriknya, mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak didasari dalil, mereka enggak punya landasan. Ya, maka dari sini juga kita ambil faedah bahwasanya tidak boleh kita sembarang ngikuti orang dalam perkara agama maupun perkara dunia, kecuali orang tersebut punya landasan yang kuat. Ya. Apalagi masalah agama. Ya. Kalau masalah agama maka tentu harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, baru kita ikut. Ya. Masalah ibadah hukum asalnya tawakuf, kita diam, tidak melakukannya sampai kita tahu ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, demikian juga dalam masalah dunia, nggak boleh sembarang kita ikut-ikutan. Ya, ada metode pengobatan A, wah, langsung kita ikut-ikutan. Padahal kita nggak tahu ini dasarnya apa, landasannya apa. Ya, nggak boleh kita menaati orang, mengikuti orang yang nggak punya ilmu, yang tidak melandasi amalannya di atas ilmu. Wa fi surati Luqman qala Allah Ta'ala. Dan dalam surat Luqman Allah Ta'ala firman wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Dalam surat Luqman ayatnya mirip-mirip seperti surat Al-Ankabut ayat 8 ini. Allah Ta'ala katakan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua berusaha untuk menjerumuskan engkau kepada kesyirikan yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian kata Allah setelah itu wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Artinya ikutilah agama Islam, ikutilah jalannya orang-orang yang beriman. Jadi Allah kasih solusi ketika orang tua itu berbuat maksiat, menyuruh anaknya berbuat maksiat. Pertama, fala tuti'huma, jangan taati. Ini solusi pertama. Yang kedua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli dengan baik, tetap berbakti, tetap berbuat baik kepada mereka. Solusi yang ketiga, wattabi' sabila man anab. Ya, masalah yang diperintahkan oleh orang tua tadi, jangan ikuti dan ikutilah yang benar. Yang diperintahkan oleh orang tua yang salah jangan diikuti, dan ambillah yang benar, carilah jalan yang benar dan ikuti itu. Jadi tetap istiqomah memegang kebenaran. Wattabi' sabila man anaba ilaik ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Wa yukhadhu min surati Luqman annahu idza kanat. Ini Syekh Utsaimin memberikan faidah fikhiyah. Selain tadi, kalau orang tua nyuruh untuk berbuat syirik maka jangan ikuti, kemudian pergauli dengan baik dan tetap istiqomah, tetap kokoh berpegang pada kebenaran. Nah, kemudian beliau berikan faidah fikhiyah. Bisa diambil faidah dari ayat surat Luqman ini, annahu idza kanat umul insani kafiratan. Kalau seseorang itu ibunya kafir, wa abuhu musliman, sedangkan bapaknya muslim. Karajuli yatazawwaju sabiyatan. Seperti seorang laki-laki yang menikah dengan sabiyah, dengan wanita tawanan. Sabiyah. Dari Saba yasbi sabyan. Maka sabyan itu artinya tawanan. Ya. Nisa Sabian berarti wanita yang ditawan. Kasihan sekali. yatazawwajus sabiyatan. Dia menikahi seorang tawanan perempuan. Maka fayattabi'il mu'mina. Ya, maka ikutilah yang mukmin. Maka hendaknya si orang tersebut ikutilah yang mukmin di antara kedua orang tuanya. Dalam hal ini bapaknya. Wa yuhkamu bi islamihi, dan si anak tersebut tetap dianggap sebagai orang Islam. Ya, maka kalau ada anak yang satu orang tuanya muslim, yang satu kafir, maka dia diikutkan kepada yang mukmin, kepada yang Islam. Anaknya otomatis dianggap Islam. Fa idza kana tiflan lam yablugh ay yasiha minhu islamun aw riddatun fa innahu tab'un lil mu'mini. Kalau dia masih kecil dan dia belum sampai level ayasiha minhu islamun, sudah diumumkan Islamnya atau sudah diumumkan murtadnya, masih pure, ya, masih anak-anak, belum terkena pengaruh apa-apa. Maka fa'innahu taba'un lil mu'min. Maka dia yang ikuti status orang tuanya yang mu'min. Baik itu ibunya, baik itu bapaknya. Berdasarkan firman Allah tadi, wattabi' sabila man anaba ilai. Maka ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Itu orang mu'min. Ya, maka sekali lagi ya, kalau ada anak kecil, yang satu bapaknya, ya salah satu orang tuanya itu mukmin, satu kafir, maka dia statusnya otomatis mukmin. Baik yang mukmin ini bapaknya ataupun ibunya, baik yang mukmin ini bapaknya atau ibunya, maka dia statusnya otomatis mukmin. Kecuali kalau dia sudah umumkan dia murtad, dia mengaku saya bukan Islam, atau dia sudah dibaptis atau semisalnya, maka dia baru statusnya berubah menjadi agama lain. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, innal walada yattabi'u fin nasabi abahu ala kulli halin. Ini faedah yang lain. Ya. Sesungguhnya anak itu mengikuti bapaknya dalam masalah nasab. Wa yattabi' fil wala'i ummahu. Sedangkan dalam masalah status merdeka atau budaknya, wala di sini maksudnya status merdeka atau budaknya. Nah, maka dia mengikuti ibunya. Dalam masalah nasab ngikutin bapaknya, dalam masalah status merdeka tidaknya ngikutin ibunya. Firriqi wal hurriyati. Apakah dia budak ataukah orang merdeka? Wa yattabi'u fid dini khairal abawain. Sedangkan dalam masalah agama, maka dia mengikuti khairal abawain. Abawain maksudnya bapak dan ibu. Dalam bahasa Arab, bapak ibu disebut dengan abawain. Padahal abawain artinya dua bapak. Bukan berarti ini melegalkan homoseksual. Bukan ya, pernikahan sejenis. Ini sudah kebiasaan orang Arab. Abawain maksudnya bapak dan ibu. Maka mengikuti agama yang terbaik dari bapak ibunya. Kalau ibunya yang muslim, bapaknya kafir, maka ikut ibunya. Kalau bapaknya yang muslim, ibunya yang kafir, maka ikut bapaknya. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Amma qauluhum, adapun perkataan sebagian ulama, yattabi' fil hurriyati warriqi al-umma. Nah, status anak itu, dalam masalah dia merdeka ataukah budak ngikutin ibunya. Fahadha ya'ni annahu law tazawwaja hurrun amatan. Maka ini maksudnya, kata beliau, kalau seseorang laki-laki merdeka menikahi seorang budak. Ya. Laki-laki merdeka nikahi budak. Wa atat minhu bi auladin. Dan dari budak wanita ini muncul atau lahir beberapa anak. Fa auladuhu ariqa'u. Maka anak-anaknya adalah budak. Lima likil ummi, bagi si pemilik ibunya tersebut. Ya, bagi si juragan, si sayyid, majikan dari ibunya tersebut. Jadi anda perhatikan ya. Budak wanita, budak ini aset ya. Budak yang beda dengan pembantu. Ya, budak ini aset. Orang yang dimiliki oleh orang lain. Tidak merdeka. Ya, budak wanita kalau nikah dengan tuannya, kalau nikah dengan tuannya, tuannya itu yang miliki dia, yang punya dia. Ya. Kalau nikah dengan tuannya, maka anaknya merdeka. Maka hasil dari pernikahan mereka berdua, anaknya merdeka, bukan budak. Dan si budak wanita ini menjadi ummu walad namanya. Ummu walad. Dan ummu walad ini hampir sama seperti budak-budak biasa, namun dia enggak boleh dijual. Dan dia ketika majikannya meninggal, maka dia merdeka. Ini perbedaannya ummu walad dengan budak wanita yang lainnya. Tapi anaknya merdeka. Kalau budak wanita nikah dengan tuannya, maka anaknya merdeka. Ah, kalau budak wanita nikah dengan laki-laki lain, bukan tuannya, maka anaknya ariqa, anaknya budak. Walaupun di sini ada khilaf ulama, ya, ada tiga pendapat. Kalau budak wanita nikah dengan laki-laki yang bukan tuannya, maka sebagian ulama mengatakan mereka budak, anak-anaknya jadi budak juga. Budak milik tuannya. Milik tuan dari ibunya. Pendapat yang kedua mengatakan mereka setengah budak. Sebagian nanti akan disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin. Setengah budak. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan mereka anak-anak yang merdeka. Ya. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Walihada ikhtara Syekhul Islam rahimahullah, oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah memilih pendapat anna ar-rajula idza kana hurran wa tazawwaja ammatan. Kalau seorang laki-laki itu merdeka dan menikah dengan seorang budak wanita, bisyarti ayyakuna awladuha ahraran, dengan syarat. Ya, perhatikan, dengan syarat nanti setelah nikah anaknya menjadi anak-anak yang merdeka. Dipersyaratkan ketika nikahnya. Sebelum akad nikah ada syarat. Maka fa inna dzalika jaizun. Maka ini baru boleh. Kalau enggak ada syarat maka enggak boleh. Kata Syekhul Islam. Wastadalla li hadza biqaulil Imam Ahmad rahimahullah. Dan Syekhul Islam berdalil dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Idza tazawwaja al-hurru amatan raqqa nisfuhu. Kalau seorang laki-laki yang merdeka nikah dengan budak wanita, maka anak-anaknya setengah budak. Anak-anaknya menjadi setengah budak. Ya, perkataan istadalla tadi Ibn Taymiyyah berdalil dengan perkataan Imam Ahmad. Ini bukan berarti perkataan Imam Ahmad itu dalil, bukan ya. Istadalla di sini maksudnya istaknasa. Istaknasa. Istiknas. Istiknas itu artinya menjadikan sesuatu sebagai dalil pendukung. Ya, dalil tetap Al-Quran dan Sunnah, namun fatwa imam sebagai pendukung. Ya, karena istadalla artinya istaknasa, artinya istiknas. Aisara nisfuhu raqiqan, maka anak-anaknya tersebut menjadi setengah budak. Ya'ni al-aulad, maksudnya anak-anaknya. Lakin fi hadzal qawli nadharun. Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat ini fihi nadhar. Ya. Fihi nadhar artinya ini pendapat yang tidak tepat. Ya. Jadi fihi nadhar kalau kita terjemahkan bukan di dalamnya terdapat pandangan, bukan. Ya. Apa itu maksudnya? Di dalamnya terdapat pandangan ini terjemahannya enggak jelas. Fihi nadhar artinya pendapat kurang tepat. Kata Syekh Utsaimin. Wasabu annahu la yajuzu nikahul amati illa bi syartainil madhkuraini fi kitabillah. Pendapat yang benar, tidak boleh menikahi budak kecuali dengan ada dipenuhinya dua syarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita jeda dulu untuk azan, nanti setelah itu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma Ya alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, tadi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya yang benar budak itu tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat. Kemudian di sini disebutkan yang beliau maksud adalah surat An-Nisa ayat 25. Allah Ta'ala katakan, "Wa man lam yastati' minkum qawlan ayyankihal muhsanatil mu'minat." Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk menyediakan taulan. Taulan di sini maksudnya maharan. Para ahli tafsir menjelaskan maksudnya mahar. Barang siapa yang tidak bisa menghadirkan mahar untuk menikahi wanita-wanita yang muhsanat, wanita baik-baik yang mukminat, yang beriman. Artinya wanita yang merdeka. Famimma malakat aymanukum, maka silakan nikahi budak-budak. Min fatayatikumul mu'minat, yaitu budak-budak yang masih pemudi-pemudi yang beriman. Ya, maka ini diantara solusi bagi orang yang tidak mampu menikah. Maka diantara solusinya adalah nikahi budak. Ya, gak mampu menikahi wanita yang merdeka, maka solusinya menikahi budak. Ya, namun ini solusi yang hampir gak mungkin di zaman sekarang. Ya. Karena budak sudah hampir gak ada, dan andai pun ada, harganya ratusan juta. Malah lebih mahal budaknya. Wallahu a'lamu bi'imanikum. Dan Allah lebih tahu tentang iman kalian. Ba'dukum min ba'di. Ba'dukum min ba'din, antara kalian dengan orang yang lain, Allah yang beritahu imannya. Maka fankihuhunna bi'idni ahlihinna, maka silakan nikahilah mereka, para budak wanita, bi'idni ahlihinna, dengan izin dari tuan mereka. Bi'idni ahlihinna maksudnya dengan izin dari majikan mereka, sayyid mereka, yang memiliki mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah kepada mereka ujur. Ujur itu maksudnya mahar. Berikanlah mereka maharnya dengan ma'ruf, dengan mahar yang sesuai dengan uruf masyarakat. Maka di sini disebutkan dua syarat. Yang pertama, budak tersebut mukminat, ya, bukan budak yang kafir. Yang kedua, diizinkan oleh tuannya. Ya, sehingga Syekh Utsaimin mengkritik harus adanya syarat tadi, ya, harus adanya persyaratan ketika akad anak-anaknya menjadi anak-anak yang ahrar, yang merdeka. Ini syarat yang tidak ada dalilnya. Dari mana ini tidak ada dalilnya? Yang ada dalilnya cuma dua saja. Yang penting budaknya beriman dan diizinkan oleh tuannya. Ya, maka ketika itu boleh untuk dinikahi. Kemudian wawassa, ya, wassahu jalla dzikruhu biwalidayhi. Kembali ke matan. Allah Ta'ala memberikan wasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa amarahu bil ihsani ilaihima. Dan diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mu'minaini kana au kafiraini. Baik orang tua tersebut kafir ataupun mukmin. Amma idza da'awhu lil isyraqi fal ma'siyatu mutahattimatun. Nah, adapun kalau disuruh untuk berbuat kesyirikan oleh kedua orang tua, maka fal ma'siyatu, maka mengingkari mereka, maksudnya ma'siyah di sini bermaksiat kepada orang tua, mengingkari orang tua dalam hal ini mutahattimatun, wajib. Li'anna kulla haqqin wa in adhuma saqitun. Karena setiap kebenaran seberapa besar, seberapa pun besarnya, saqitun, itu hukumnya wajib. Hana fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Maka kesimpulannya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Allah katakan, ilayya marji'ukum, dan kepadakulah kalian akan kembali. Maksudnya, man amana minkum wa man asyraka. Orang yang iman maupun orang yang syirik, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah katakan, orang yang syirik pun akan kembali kepadaku. Ya. Orang yang iman, orang yang syirik kembali kepadaku. Ya. Maka taati aku, jangan taati mereka. Demikian. Ya. Jadi Allah membandingkan, ketika orang bingung ikut orang tua, apa ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah berikan perbandingan, besar mana aku dengan orang tua kamu. Ya. Orang tua kamu mati kembali kepadaku juga, kamu mati kembali kepadaku juga. Maka besar aku, lebih agung aku, ikutilah aku. Fa'ujazaikum haqqa jazaikum. Ya, maka fa'ujazikum, aku akan berikan ganjaran kepada kalian, baik yang musyrik maupun yang iman. Aku akan berikan ganjaran haqqa jazaikum, ganjaran yang sebenar-benarnya. Ya, maka kesimpulannya, taat kepada orang tua itu adalah perbuatan yang baik. Ya, dan ini sifatnya dalam segala hal, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Ya, kalau orang tua nyuruh kita, beli uyah, beli garam, maka hukumnya wajib untuk taati. Gak boleh bilang, mokose, ya, mbak, gak boleh, nanti dulu bu, gak boleh. Atau malah nolak, gak boleh. Atau disuruh untuk nutup pintu, tutup pintu. Maka gak boleh, gak boleh. Hukumnya haram. Wajib taat kepada orang tua dalam segala hal, walaupun masalah dunia, walaupun masalah remeh, nggak boleh nolak. Namun ada catatan, ketaatan kepada orang tua tidak mutlak. Kalau orang tua nyuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fala tuti'huma, kata Allah. Ini Allah yang katakan, jangan taati keduanya. Nah, ketika anak tidak taat kepada orang tua dalam masalah maksiat, dia bukan anak durhaka, bukan. Walaupun orang tuanya bilang, kamu durhaka, disuruh beli rokok nggak mau, durhaka kamu misalnya. Walaupun orang tuanya mengatakan demikian, maka dalam pandangan syariat bukan anak durhaka. Ya, justru dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua ketika tidak membiarkan, ketika tidak menaati orang tuanya dalam masalah maksiat. Nah, juga tadi sedikit tentang Zubair bin Awam, Dukhan tadi, maksudnya Zubair bin Awam disiksa diantaranya dengan dukhan, dengan asap. Ya, ketika beliau sedang tidur, kemudian dimasukkan asap oleh pamannya dengan tikar dari daun-daunan yang dibakar, sehingga mengepul asap, membuat Zubair bin Awam itu sesak nafas sampai hampir meninggal. Dan juga dia, Zubair bin Awam, mengalami banyak siksaan, diantaranya beliau digantung tadi, muqayyadun, digantung. Ya, namun beliau tetap bersabar dan kokoh di atas keislam. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan faedah-faedah yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.